Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan dalam penjelasan Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Kita masuk pada bab du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab menyeru berdakwah kepada kalimat syahadat alla ilaha illallah. Asy-Syaikh rahimahullah beliau membawakan salah satu ayat dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, hadhihi sabili, inilah jalanku. Irhamkullah. Ad'u ilallah, aku menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala basiratin, di atas basirah, yakni di atas ilmu. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan masuci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ikhwan bintin rahimani wa rahmatullah, dibawakan ayat ini oleh Syekh rahimahullah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafidhullah, munasabatul bab li kitab tauhid, kaitannya bab ini terhadap kitab tauhid. Annal musannif rahimahullah, bahwa musannif penulis kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, lama dzakara fil abwabis sabiqah, ketika beliau menyebutkan dalam bab-bab yang lalu tentang tauhid, disebutkan tentang tauhid, wa ma yujibul khaufa min diddihi, juga disebutkan perkara yang harus kita takuti dari lawan tauhid. Dzakara fi hadzal bab, beliau menyebutkan rahimallah dalam bab ini, annahu la yambagi liman arafa dzalika ayyaqtasiru ala nafsihi, bal yajibu alaihi ayyadu ila Allah taala bil hikmah wal mu'idatil hasanah kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Beliau menyebutkan di dalam bab ini bahwa tidak sepantasnya bagi orang yang mengetahui perkara itu, mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang keutamaan tauhid, mengetahui tentang perkara yang harus kita khawatirkan, kita takuti dari lawan daripada tauhid, yakni kesyirikan. Maka dalam bab ini beliau menjelaskan bahwa tidak sepantasnya, tidak seharusnya bagi orang yang mengetahui itu ayyaqtasira ala nafsi, dia membatasi untuk dirinya sendiri. Dia membatasi pengetahuan dia tentang tauhid, pengetahuan dia tentang keutamaan tauhid, pengetahuan dia tentang harusnya seseorang takut dari perbuatan syirik, maka tidak dia batasi untuk dirinya sendiri. Bal yajibu alaihi ayyadu ilallah, bahkan wajib atasnya untuk menyerukan atau berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah wal mu'idatil hasanah, dengan cara yang hikmah dan dengan nasihat yang baik. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana itu adalah jalannya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyerukan kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan peribadahan kepada selain Allah. Wa atba'ihim, dan begitulah, begitu pula pengikut-pengikut para rasul, mereka juga demikian menyebarkan dakwah para rasul tersebut, menyeru manusia, mengajak manusia, mari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh menyebutkan rahimahullah bab addu'a. Maksud doa di sini adalah ai da'watun nas, bab berdakwah kepada manusia. Mendakwakan kepada manusia, apa yang didakwakan? Ila syahadati alla ilaha illallah. Dakwakan kepada manusia agar mereka bersaksi alla ilaha illallah, agar mereka menyatakan persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ai ila tauhidillah, maksudnya adalah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, wal imani bihi wa mimma ja'at bihi rusuluhu, dan beriman dengannya, beriman dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang berhak diibadahi, ya. Dan dengan apa saja, beriman dengan apa saja yang didatangkan oleh para rasulnya, mimma huwa matlul hadisyada, dari perkara-perkara yang ditunjukkan dari persaksian ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kul. Kalimat kul, katakanlah, ini adalah al-khitab lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Yakni ucapan kul, katakanlah, ini adalah pembicaraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada rasulnya, kul, katakanlah, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Hadhihi ay ad-da'wah allati at'u ilaiha wa tariqatul lati ana alaiha. Hadhihi da'wah, dakwah yang aku serukan kepadanya dan jalan yang aku berada di atasnya adalah tariqati wa da'wati, jalanku dan dakwahku. Sabili maksudnya adalah dakwahku, jalanku dan dakwahku. Jalanku dan dakwahku adalah ad'u ilallah, yakni aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ila tauhidillah, menyeru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menyeru manusia agar manusia ini mengetahui bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Agar meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Ini menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada tauhidillah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi oleh manusia. La ilaha dzin min khududid dunya. Aku bukan menyeru kepada yakni keberuntungan dari keberuntungan dunia atau bagian-bagian dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk menyeru manusia untuk mendapatkan keuntungan dari keuntungan-keuntungan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru ila riasah, menyeru kepada kepemimpinan. Wala ila hizbiyah, dan tidak pula menyeru kepada golongan. Agar mereka masuk kepada golongannya, agar mereka masuk kepada partainya dan sebagainya, tidak. Yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyeru manusia untuk yakni kepada kepemimpinan atau kepada partainya masing-masing satu dengan yang lainnya atau kepada golongannya masing-masing. Tapi yang diserukan adalah untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada umatnya ala basiratin, menyeru di atas basirah, di atas ilmu. Ala basiratin ay ala ilmin, berada di atas ilmu. Ketika menyeru kepada Allah, berdakwah kepada tauhidullah, menyeru di atas ilmu. Ketika seseorang sudah mengetahui tentang tauhid, orang sudah mengetahui belajar tentang keutamaan tauhid, sudah mengetahui belajar tentang keharusan mempunyai rasa takut dari perbuatan yang merupakan lawan daripada tauhid, yakni kesyirikan. Berarti dia sudah punya ilmu. Berada di atas ilmu, dia serukan perkara tersebut kepada manusia. Wa burhanin, dan dia berada di atas burhan, berada di atas hujah, akliyin wa syar'iyin, secara hujah akli ataupun hujah secara syar'i berdasarkan Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diserukan. Tidak menyeru di atas kebodohan, tidak menyeru di atas kebodohan, tidak mengerti tentang perkara tauhid, tidak mengerti tentang perkara keutamaan tauhid, tidak tahu tentang harusnya takut kepada lawan daripada tauhid, tidak mengerti, namun dia berdakwah di jalan tersebut, maka ini adalah satu jalan yang keliru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya ketika berdakwah itu ala basirah, di atas ilmu dan di atas hujah akli ataupun syar'i. Wal basiratu yakni al ma'rifatul lati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Al basirah juga dikatakan sebagai basirah. Saya menyeru di atas basirah, menyeru kepada Allah SWT di atas basirah, yakni di atas pengenalan, pengetahuan yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Itu basirah. Seseorang bisa mengetahui, bisa membedakan dengan basirah tersebut antara al-haq dan batil. Antara yang hak, yang benar, dan yang batil. Antara tauhid dan kesyirikan, dan sebagainya. Dari perkara-perkara yang diketahuinya berupa al-haq, dan perkara-perkara yang dia bisa bedakan dari al-haq tersebut adalah kebatilan. Sehingga tentunya, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, setiap orang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan dakwah sebatas apa yang dia ilmui, sebatas apa yang dia ketahui daripada al-haq tersebut. Ketika dia sudah mengetahui tentang masalah tauhid, ketika dia telah mengetahui tentang masalah keutamaan tauhid dan kewajiban-kewajiban yang harus dia ketahui dari perkara yang harus dia takuti berupa kesyirikan, maka hendaknya dia sampaikan kepada manusia agar mereka mengerti tentang perkara tersebut, perkara kalimat la ilaha illallah. Dikarenakan banyak kaum muslimin ketika mereka menyatakan syahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mengerti hakikat makna daripada kalimat la ilaha illallah. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tersebut. Saya dan orang-orang yang mengikuti aku, ai amana bi wa saddaqani, orang-orang yang mengikuti aku adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan yang membenarkan aku. Nah, yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimat ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sisi lugah itu ada beberapa kemungkinan. Yahtamilu annahu atfun 'ala dhamiril marfu' fi ad'u. Bahwa kemungkinan kalimat ini adalah kalimat yang dihubungkan kepada dhamir yang dirofakkan pada kalimat ad'u. Saya menyeru. Sehingga maknanya kalau dia diatofkan kepada kata ganti yang dirofakkan pada dhamir ad'u, maknanya adalah aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas pengenalan, membedakan antara al-haq dan al-batil. Wa manittaba'ani kadzalik, dan orang-orang yang mengikuti juga seperti itu. Nah, ini makna yang pertama, jika diatofkan kepada isim dhamir yang dirofakan. Maknanya adalah aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, dan orang-orang yang mengikutiku juga demikian. Yad'u ilallah ala basiratin. Mereka juga, dia juga menyeru kepada Allah di atas ilmu. Wa yahtamilu, dan mengandung kemungkinan juga kalimat ini, wa manittaba'ani ay yakuna 'atfan 'ala dhamiril munfasil ana. Bisa jadi kalimat ini adalah atof dihubungkan kepada isim dhamir yang terpisah, yakni ana. Ana wa manittaba'ani. Ana wa manittaba'ani. Maka maknanya kalau demikian, saya dan orang-orang yang mengikuti aku, 'ala basirah, di atas ilmu. Saya dan orang-orang yang mengikuti aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasul, itu senantiasa berada di atas ilmu. Berada di atas basirah. Wa tahqiq, maka penguatnya adalah annal atfa yatadammanul ma'nayain. Maka atof di situ, penghubungan kalimat dengan kalimat yang setelahnya atau sebelumnya, maka mengandung dua makna ini. Mengandung dua makna ini, bahwa aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, begitu pula orang-orang yang menyeru, begitu pula orang-orang yang mengikuti, mereka juga mengikuti, mendakwahkan kepada Allah di atas ilmu. Dan aku bersama orang yang mengikutiku adalah orang-orang yang berada di atas ilmu, bukan di atas kebodohan, bukan di atas taklid kepada yakni guru dan lain sebagainya. Jadi mengandung dua perkara ini, dua makna ini. Fa'atba'uhum, fa'atba'uhu, yakni pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum 'ala basirah. Mereka itu di atas ilmu. Mereka di atas ilmu, adda'una ilallah, yang mereka menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua makna ini terkandung dalam kalimat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa unazzihullaha wa uqaddisuhu an ayyakuna lahu syarikun. Kita mensucikan Allah dan membersihkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu. Kita sucikan dan kita bersihkan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu, yakni sekutu di dalam kerajaannya, fi mulkihi, dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada seorang pun yang berserikat bersama Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya atau kerajaan Allah Subhanahu wa taala, au ma'budun hakun siwa, atau bersekutu dalam peribadahan dengan hak selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Wala ahadun minas solihin. tidak yakni seorang malaikat pun yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diberikan ibadah itu kepada malaikat. Begitu pula tidak boleh diberikan ibadah itu kepada seorang pun dari nabi-nabi ataupun rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula ibadah itu diberikan kepada salah satu dari orang-orang soleh yang ada. Ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus disucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sekutu-sekutu yang ada. Baik itu dari kalangan malaikat, dari kalangan para rasul, atau dari kalangan para orang soleh, atau dari benda-benda yang mati, yang tidak layak untuk diberikan peribadahan kepadanya. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna secara global ayat tersebut, ayat yang ada dalam surat Yusuf, ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'murullahu rasulahu ayyukhbiran nas an tariqatihi wa sunnatihi annaha ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin wa yaqinin wa burhanin. Mana secara global ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya, memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhbiran nas, ay yukhbiran nas, agar mengkhabarkan kepada manusia, agar mengkhabarkan kepada manusia antori kotihi, tentang yakni jalan, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatihi, dan tentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jalan yang ditempuh oleh Rasul, apa sunnah yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin wa yakinin wa burhanin. Bahwa yang menjadi jalan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah kepada kalimat alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ala ilmin, di atas ilmu, wa yakinin, dan di atas keyakinan, wa burhanin, dan di atas burhan, di atas hujah yang sangat kokoh. Ini adalah yakni jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi. Begitu pula orang-orang yang mengikutinya, mereka juga mendakwakan kepada apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ilmin wa yaqinin wa burhanin, mendakwakannya di atas ilmu, di atas keyakinan, dan di atas burhan. Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendakwakan di atas ilmu, keyakinan, dan hujah yang jelas. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah 'anil syariki lahu fi mulkihi wa 'anil syariki lahu fi ibadatihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang mengikutinya, yunazzihuna Allah 'anil syarik, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sekutu, sekutu-sekutu yang ada, kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kerajaannya ataupun dalam peribadahan kepadanya. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan mengurus seluruh apa yang ada di langit dan yang di bumi. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam peribadahan, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan apa yang ada di langit dan yang di bumi, begitu pula yang menciptakan makhluk-makhluk hidup ini semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala itulah yang berhak untuk diberikan ibadah kepadanya. Tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yatabarra'u mimman asraka bihi wa in kana aqraba qarib, dan berlepas diri dari orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan, membenci orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in kana aqraba qarib, walaupun dia adalah kerabat dekat. Walaupun dia adalah keluarga kita, walaupun dia adalah anak-anak kita, walaupun dia adalah yakni teman-teman dekat kita, saudara kita, maka kita harus berlepas diri, meninggalkan mereka dan membenci mereka dan membenci apa yang mereka lakukan. Ini adalah konsekuensi dari seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ikut-ikutan dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, munasabatul ayati lil bab, kaitannya ayat ini terhadap bab bahwa annallaha dzakara fiha thariqatar rasul wa atba'ihi, bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya tentang thariqatar rasul, ya, jalannya rasul dan pengikut-pengikutnya. Apa yang ditempuh oleh rasul dalam perjalanan hidupnya itu adalah ia ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah, yakni menyeru kepada syahadat alla ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilaihi, menyeru kepada syahadat alla ilaha illallah di atas ilmu dengan apa yang mereka serukan kepadanya. Fa fiha, maka di dalam ayat tersebut wujubud da'wati ila syahadati alla ilaha illallah, wajibnya berdakwah kepada kalimat ini, ya, alladhi huwa maudhu hadzal bab, alladhi huwa maudhu'ul bab, inilah yang merupakan pokok pembahasan dalam bab ini, menyerukan yakni kepada manusia agar mereka memahami kalimat syahadat alla ilaha illallah. Setelah kita berilmu tentang perkara tersebut, kita mengetahui tentang keutamaan kalimat tersebut, maka kita harus menyerukan kepada manusia, dibimbing mereka ke jalan yang benar terkait dengan makna kalimat la ilaha illallah. Karena banyak makna-makna yang yakni terkait dengan makna kalimat la ilaha illallah yang tidak benar. Bagaimana bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti memungkinkan bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang benar adalah la ma'budu bihaqqin illallah, sesuai dengan apa yang diberikan oleh para ulama, definisi para ulama tentang terkait dari makna la ilaha illallah. Mereka mendefinisikan bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yakni yang diibadahi dengan hak, dengan benar, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil faedah daripada ayat tersebut. Yang pertama adalah anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallah hiya tariqatur rasul wa atba'i, bahwa dakwah kepada kalimat tauhid, itu adalah jalan yang ditempuh oleh rasul, jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyeru manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menyeru kepada apa tadi, kepada golongannya, ayo masuk kepada golongan saya, bukan menyeru kepada jamaahnya, bukan menyeru kepada dunia agar mereka berlomba-lomba cari dunia, tidak. Namun yang diserukan Rasul dan para pengikutnya adalah menyerukan manusia agar mereka menghambakan diri, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diserukan, bukan bagian daripada dunia ini, ataupun yakni menyerukan kepada golongannya, atau menyerukan kepada jamaahnya, tidak, atau menyerukan kepada golongannya, tidak demikian. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, annahu, yang kedua dari ayat tersebut kita dapatkan pelajaran annahu yajibu ala da'iyah, bahwa wajib atas da'i ayyakuna aliman bima yad'u ilaihi, dia harus mengetahui apa yang dia dakwahkan. Dia harus mengetahui apa yang dia dakwahkan. Aliman bima yanha anhu, dan dia harus mengetahui dengan apa yang dilarang dari perkara tersebut. Jadi harus berilmu. Tidak setiap orang yang yakni dari kaum muslimin dia yakni harus mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh mendakwakan sekalipun itu adalah satu ayat yang dia pahami daripada Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia pahami secara benar, maka inilah yang berhak untuk mendakwakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti mendakwakan itu harus berbicara di depan seperti ini. Mendakwakan kepada yang lainnya ketika bertemu di mana dia bisa mendakwakan, maka dakwakanlah sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, sesuai dengan ilmu yang dia katakan. Jangan sampai ada seseorang yang mendakwakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu. Hanya berdasarkan kila wa kol, katanya begini, katanya begitu, konon seperti ini, konon seperti itu, tidak boleh. Ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas yakni dalil yang jelas berdasarkan Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan ilmu. Ketika seseorang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia sampaikan berdasarkan ilmu dari Al-Qur'an ataupun yakni hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwa yang namanya ilmu itulah Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ilmu. Sehingga seseorang ketika dia mendakwakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dia harus benar-benar mengerti, mengetahui apa yang akan dia sampaikan, apa yang dia dakwahkan. Kemudian dia harus mengetahui juga mat'u yang akan dia dakwai. Sejauh mana mat'u yang akan dia dakwai itu memahami perkara-perkara yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Karena setiap orang mempunyai yakni kadar kemampuan satu dengan yang lainnya untuk memahami satu perkara yang disampaikan oleh seseorang. Tidak sama rata untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang ketiga, at-tanbihu 'alal ikhlasi bid da'wah bi alla yakuna lid da'iyah muksidun siwa wajhillah la yusadu bidzalika tahsila malin aw ri'asatin aw madakin min nas aw da'watin ila hisbin aw madhhabin. Ini juga dalam ayat ini juga ada peringatan untuk senantiasa mengikhlaskan diri di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya seorang dai itu tidak meniatkan dakwanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tidak dia niatkan dakwah itu untuk mencari harta benda. Sehingga ketika seseorang mau berdakwah, kalau tarifnya sekian, dipanggil ke sana kemari, dia mau datang ketika tarifnya sesuai. Kalau tidak sesuai, dia tidak mau datang. Ini tidak demikian dakwah. Dakwah semata-mata yakni meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dalam rangka untuk mencari harta. Bukan pula auriasatin, bukan pula untuk mencari kepemimpinan. Agar diangkat menjadi seorang pemimpin dan sebagainya, itu bukan dakwah. Dakwah yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan seperti itu. Kalau itu yang dicari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak perlu susah payah untuk berhijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah, di mana orang-orang kafir Quraisy ketika itu sudah menawarkan harta, menawarkan yakni kepemimpinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia akan diangkat menjadi pemimpin di Mekah kalau dia yakni mau berhenti dari dakwahnya atau mau mengakui peribadan-peribadan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dia sudah jadi pemimpin kalau dakwah yang diniatkan itu hanyalah untuk mencari kepemimpinan atau mencari harta, sudah ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tolak itu semuanya. Au madakhin minan nas, atau mencari pujian dari manusia. Dakwah bukan untuk mencari pujian dari manusia. Au da'watin ila hizbin au madhabin, atau dakwah kepada golongan atau kepada manhab tertentu. Ini merupakan peringatan bagi para dai bahwa dakwah yang disampaikan adalah benar-benar mengajak manusia agar mereka mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar mempersembahkan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar mereka dekat kepada Allah, bukan untuk menghasilkan harta, bukan untuk mencapai kepemimpinan atau pujian dari manusia, atau mengajak manusia untuk masuk ke dalam golongannya atau mengikuti madhabnya, tidak. Tapi benar-benar ini adalah yakni mengentaskan manusia dari perbudakan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mengentaskan manusia agar mereka kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Ini yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang lainnya, bukan untuk harta benda dunia ini, bukan. Bukan untuk mencari pujian manusia, bukan. Yang keempat, faedah daripada surat yang ada dalam ayat yang ada dalam surat Yusuf ayat yang 108, anal basirata faridotun, bahwa basirah itu adalah kewajiban. Lianna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajibun, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kewajiban. Wala yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirah, maka tidak akan terwujud seseorang dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan basirah, kecuali dengan ilmu. Dia bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di atas ilmu. Wa ya al ilmu wal yakin, yakni berupa ilmu dan keyakinan. Dia mengetahui tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia meyakini apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar adanya. Ini basyirah berarti adalah kewajiban atas setiap pengikut-pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menekankan untuk umatnya ini agar mereka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Basyirah itu adalah ilmu, maka menuntut ilmu adalah kewajiban, dikarenakan seseorang tidak akan bisa mewujudkan pengikutannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali berdasarkan ilmu dan keyakinan. Kemudian yang kelima, khusnul tauhid li'annahu tanzihun, khusnul tauhid li'annahu tanzihun tanzihun lillahi ta'ala. Bagusnya perkara tauhid ini, ya, karena tauhid ini akan mensucikan bagi Allah Subhanahu wa taala, akan mensucikan bagi Allah dari berbagai macam sekutu-sekutu ataupun tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid ini hanya memberikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan segala sesuatu yang berupa tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, faedah yang bisa kita ambil dari surat Yusuf ayat yang ke-108 adalah qabhus syirki, buruknya kesirikan. Li'annahu musabbatun atau musabbitun lillahi ta'ala, karena kesirikan itu adalah berarti dia mencela kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sehingga seseorang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan agar manusia beribadah hanya kepada Allah, agar manusia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk liya'budullah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu adalah keburukan yang bisa mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, faedah yang ketujuh, yang terakhir yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidzallah, wujubu ibtiadil muslimi anil musyrikin. Wajibnya menjauhkan seorang muslim dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wajibnya menjauhkan seorang muslim dari orang-orang yang berbuat syirik. La yusiru minhum, agar supaya orang muslim tersebut tidak seperti mereka. Fi syai'in, pada satu perkara, wala yakfi annahu la yusyrik, maka tidak cukup seseorang itu dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia juga harus menjauhi orang-orang yang berbuat syirik. Tidak cukup orang itu dia tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Tidak cukup seseorang hanya beribadah kepada Allah SWT semata, dia tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Tapi dia harus menjauhi kesyirikan kepada Allah SWT atau orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ketika seseorang dia tidak menjauhi orang yang berbuat syirik, bisa jadi orang-orang yang berbuat syirik itu akan mengajak dia untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya yakni sahib, yakni pertemanan, yakni kedekatan itu akan sahib, yakni menarik-narik orang yang dekat dengannya. Nah, sehingga diantara kewajiban adalah menjauhi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalimat syahadat la ilaha illallah itu ada dua rukun. La ilaha itu adalah maknanya tidak ada sesembahan, illallah nafiyah menafikan seluruh sembahan yang ada, diantaranya dia harus meninggalkan perbuatan kesyirikan tersebut, illallah, dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah dalam penjelasan tersebut terkait dengan faedah-faedah daripada ayat yang kita baca. Kemudian Syekh rahimahullah membawakan satu hadis. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Membawakan satu hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yamani, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Qala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlil kitab. Nah, karena di Yaman itu ketika itu didominasi oleh ahlil kitab, banyak ahlil kitab di sana. Ketika engkau mendatangi satu kaum yang didominasi oleh ahlil kitab, fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah, maka jadikanlah awal apa yang kau serukan kepada mereka itu adalah kalimat syahadat alla ilaha illallah. Awal yang engkau serukan kepada mereka ahlul kitab adalah syahadat alla ilaha illallah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan ila ayyu wahidullah. Awal yang engkau serukan kepada mereka adalah hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum ata'uka lidzalik, maka jika mereka mentaatimu terhadap perkara itu, terhadap seruan tersebut, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat syahadat alla ilaha illallah, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka annallaha iftaradu 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah, ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu di setiap hari dan malam. Nah, setelah tauhid, setelah benar mereka mengucapkan syahadat, maka ajarkan kepada mereka tentang sholat 5 waktu setiap hari dan setiap malam. Fa innahum ata'uka lidzalik, dan jika mereka juga mentaatimu dalam perkara tersebut, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka annallaha iftaradu 'alaihim shadaqah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah atau zakat, tu khudu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil sedekah atau zakat tersebut dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan atau dibagikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Fa innahum ata'uka, dan jika mereka juga mentaatimu terhadap perkara tersebut, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah kamu dari harta-harta istimewa mereka. Wattaqi da'watal madlum, ini dalam mengambil sedekah dikarenakan pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau biasa yakni menyebar orang-orang yang memungkuti yakni zakat. Nah, siapa saja yang mempunyai penggembalaan atau gembala kambing, unta dan sebagainya diketahui dia sudah yakni berkewajiban untuk membayar zakat, maka diambil zakat tersebut oleh para petugas zakat. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar jangan mengambil harta-harta istimewa mereka. Dia ambil harta yang paling baiknya misalnya, yang paling gemuk, yang paling istimewa diambil. Nah, seenaknya walaupun dia petugas zakat. Maka ini diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa iyyaka wa qara'ima amwalin. Hati-hati kalian dengan harta-harta mewah mereka. Wattaqi da'watal madlum. Karena kalau memang itu adalah kemudian sebagai satu kedoliman, maka takutlah doanya orang yang didolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka sesungguhnya tidak ada antara doa orang yang didolimi tersebut dan antara Allah ada hijab. Ada, yakni penghalang yang akan menghalangi doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Jadi disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga dikeluarkan dalam catatan kita dikeluarkan oleh yang lainnya sebagaimana yang kita sebutkan. Kita lihat keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah. Ba'atha mu'adan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsa Mu'adzan. Ba'atsa Mu'adzan maksudnya wajjahu wa arsalahu. Yani mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ilal Yaman, ilal iklimil ma'rufi junubil jazirah al-Arabiyah. Yaman itu adalah satu wilayah yang sudah dikenal yang ada di bagian selatan jazirah Arab. Jazirah Arab, Yaman itu ada di sebelah selatannya. Diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman tersebut da'iyan ilallah, sebagai dai ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wa walian dan sebagai pemimpin, wali di negeri Yaman tersebut, wa qadian dan sebagai qadi, hakim di negeri tersebut. Wa dalika fi sanati asrin minal hijrah. Itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Ahlul Kitab, yang dimaksudkan Ahlul Kitab di sini, di mana Rasulullah SAW mengatakan innaka ta'ti qauman min Ahlil Kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang dimaksudkan di sini adalah humul Yahudu wan Nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Li'annahum kanu fil Yamani aktsar min musyrikil arabi aw aglab, karena mereka yakni orang-orang Yahudi dan Nasara ini mereka adalah orang-orang yang yakni mendominasi di negeri Yaman ketika itu daripada orang-orang musyrik Arab. Mereka secara umum kebanyakannya adalah dari kalangan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara ketika itu di negeri Yaman dibanding orang-orang musyrik Arab yang tinggal di tempat tersebut. Kemudian syahadah ya juju fiya arrafu ala anna ismun yakunun muakhiran wa awwalu khairuha muqaddama yajuzul aks. Ini dari sisi bahasa ya. Sekian banyak pembahasan dari kitab tauhid atau mulakhas besar kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau terkadang menyinggung tentang apa yang ada dalam kalimat-kalimat tersebut, termasuk dalam tadi dalam yakni ayat yang ada dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, beliau menyindir tentang bahasa atof, tentang atof ana wa manit taba'ani. Ad'u ilallah, itu atof, yakni kalimat yang ini itu disambungkan kemana. Kemudian maknanya seperti itu. Begitu pula di dalam hadis ini, beliau yakni membahas tentang kalimat syahadah. Faliyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadah. Syahadatu alla ilaha illallah. Syahadatu alla ilaha illallah. Boleh dalam kalimat tersebut yakni dia dirofakkan. Bahwasanya adalah dia adalah sebagai isim yang diakhirkan. Wa awwalu khobaruha, dan merupakan awal khobar daripada isim tersebut adalah didahulukan. Wa yajuzul aks, dan boleh sebaliknya. Nah, ini dari sisi bahasa ya. Mungkin kita tidak terlalu bahas di sini karena mungkin kita membahas tentang masalah yakni khobar muqaddam atau khobar muakhir, di sini disebutkan. Nah, wa awwalu khobruha, dan awalnya adalah khabarnya. Nah, ini isim yang diakhirkan. Seperti itu kita mungkin kali bagi yang belum mempelajari bahasa Arab mungkin agak kesulitan. Yang jelas di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menyerukan kepada ahlul kitab yang pertama kali adalah persaksian la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ukhra fi sahihil Bukhari, di dalam riwayat yang lain, di situ tadi disebutkan wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain disebutkan yakni di dalam sahih Bukhari, ayyu wahidullah, hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Atau ukali dalik, jika mereka mentaatimu terhadap perkara itu, yakni syahidu, mereka bersaksi, wangkodu lidakwatika, dan mereka taat, mentaati terhadap dakwamu atau tunduk terhadap dakwamu. Wakafaru bima yu'badu min dunillah, dan mereka kufur terhadap apa yang dibadai dari selain Allah SWT. Jika mereka sudah bersyahadat, mereka sudah tunduk terhadap dakwamu, dan mereka mengkufuri seluruh peribadatan yang disembah selain Allah, iftaradu alaihim aujab alaihim, yakni ajarkanlah kepada mereka perkara-perkara yang wajib atas mereka. Nah, yakni diajarkan tentang masalah sholat, sholat lima waktu setiap hari dan malam. Dan jika mereka mentaatimu, kemudian ajarkanlah amanu bifardiyatiha wa aqamuha, mereka mengimani kewajiban-kewajibannya dan melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Mengimani tentang kewajiban sholat dan menegakkan kewajiban-kewajiban tersebut. Kemudian jika mereka mentaatimu, iftaradu alaihim shadaqah, ajarkanlah kewajiban kepada mereka tentang zakat, kewajiban membayar zakat, aujab alaihim zakah, mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat, tukhadu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Iyaka, kalimat iyaka itu adalah kalimat takdir, kalimat peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Diperingatkan Mu'adz bin Jabal yakni dengan karaima amwalihim. Karaima mansubun ala takdir, dia dinasabkan kepada kalimat takdir, jam'u karimah. Karaima itu jamak dari karimatin, wa yakhyarul mal wa nufasi wa nafaisihi. Karaimu yakni karaima amwalihim, maksudnya harta-harta pilihan mereka, harta-harta istimewa mereka, harta-harta berharga mereka. Misalnya dari sekian kambing ini ada kambing yang istimewa, ya misalnya seperti itu. Ini kambing yang istimewa mungkin sebagai kambing peranakan atau dan sebagainya. Kalau pejantan ya ini pejantan yang bagus, ya misalnya. Dari sekian kambing itu kan terkadang ada satu yang istimewa. Jangan diambil yang seperti itu. Jangan diambil yang seperti itu. Hati-hati dari harta istimewa mereka, ya, agar supaya tidak terjadi kedoliman kepada orang yang hendak membayar zakat. Nah, karena orang yang mempunyai kambing misalnya 40 ekor, dia wajib membayar seekor kambing yang dia pelihara, kan seperti itu. Jangan diambil harta yang istimewa bagi mereka. Ittaqi da'watal madlum, takutlah kalian dengan doanya orang yang didolimi. Ihdarha, hati-hatilah. Waj'al bainaka wa baina wiqaya, jadikan antaramu dan antara yakni dakwahnya orang yang didolimi itu adalah ada penjagaan. Bifi'lil adli wa tarkidulmi, dengan cara melakukan keadilan dan meninggalkan kedoliman. Dakwanya orang yang didolimi itu akan diijabai oleh Allah SWT. Akan diijabai oleh Allah SWT. Sekalipun orang yang didolimi adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Ketika dia didolimi dan dia berdoa kepada Allah SWT, akan diijabai oleh Allah SWT. Wa innahu ayyul khal wa sa'an, maka sesungguhnya dia berada di atas keadaan dan berada di atas urusan tertentu. laisa bainaha wa bainallah hijab. Tidak ada di antara doa orang yang didolimi dan antara Allah ada hijab, ada penghalang. La tahjibu anillah, tidak akan dihalangi dari Allah. Bal turfa'u ilaihi fayakbalu, bahkan akan diangkat doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Yakni doanya orang yang didolimi. Oleh karena itu, berhati-hati seseorang dari mendolimi orang lain. Nah, karena ketika orang lain itu berdoa terhadap orang yang berbuat dolim kepadanya, maka doanya akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihain, di dalam sahihnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna secara global hadis ini dijelaskan oleh Syaikh Fauzan hafizahullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iklimil Yaman da'iyan ila Allah wa mu'alliman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ke negeri Yaman sebagai dai ila Allah, sebagai dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyerukan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, wa mu'alliman, dan sebagai pengajar yang ada di negeri Yaman, rasama lahul khithah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ya, menggambarkan kepadanya, yakni tentang apa ya istilahnya, tekniknya, teknik bagaimana cara mendakwahi mereka ya. Bagaimana cara mendakwahi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro yang mereka itu suka melakukan jidal ya. Orang-orang Yahudi, Nasoro, karena punya kitab tadi, mereka itu biasa memberikan jidal tadi, bantahan-bantahan. Teknik yang diberikan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, agar dia yusiru alaiha fi da'wati, agar dia berjalan di atas teknik tersebut yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya, wa bayyana lahu annahu sayuwaju qauman ahla ilmin wa jidalin wajadalin minal Yahudi wa Nasara. Bahwasanya Rasulullah menjelaskan kepada Mu'adz, dia akan menghadapi satu kaum dari kalangan ahli ilmi. Ahlul kitab itu kan ahlul ilmi, tahu tentang masalah kitab. Dan ahlul jidal juga, dia suka membantah. Dia suka membantah dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Liyakuna ala ahibbatin limunadharatihim, agar supaya Mu'adz ini bersiap-siap untuk yakni membantah mereka, yakni mengajak diskusi kepada mereka, waraddi subbahihim, dan yakni dia membantah subhat-subhat mereka terkait dengan keyakinan-keyakinan mereka tentunya. Membantah subhat-subhat ini butuh keilmuan. Membantah subhat mereka tentang yakni keyakinan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, atau keyakinan mereka terhadap Nabi Uzair alaihissalam. Orang-orang Yahudi mengakui bahasanya Uzair ibnullah, orang-orang Nasara mengatakan Nabi Isa ibnullah. Ini kan butuh ilmu untuk membantah ini kondisi keyakinan mereka yang seperti itu. Lainnya lagi mereka mengatakan salus salasa. Mereka mengatakan salus Nabi Isa adalah salus salasa. Ini juga butuh ilmu untuk membantah mereka. Untuk berdiskusi dengan mereka. Tsumma liyabda'a fi da'watihi bil ahammi wa, maka kemudian hendaknya dia memulai dakwahnya tersebut dengan sesuatu yang paling penting. Dibimbingan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara berdakwah menghadapi ahli kitab, maka dakwahkan kepada mereka yang paling penting, yakni masalah akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ahammi fal ahammi, dengan yang paling penting didakwakan terlebih dahulu kepada mereka, kemudian dakwakan kepada mereka yang paling penting yang lainnya. Wayad'un nasa ila islahil akidah. Pertama yang diserukan kepada manusia adalah untuk memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka yang rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hal asas, karena itu adalah merupakan pokok, sesuatu yang sangat pokok, yang sangat prinsip yang ada pada seseorang. Di mana ketika akidah yang ada pada manusia rusak, salah, bahkan mencapai kekufuran, maka amalan-amalan kebaikannya tidak ada gunanya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hapus seluruh amal perbuatan mereka. Tidak ada gunanya di sisi Allah amal-amal yang lainnya. Maka awal yang diserukan itu adalah perbaikan akidah. Nah, bukan menyerukan sholat jamaah. Tapi yang diserukan adalah akidah yang pertama kali. Ya. Ditanamkan akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan qadu lidzalika amaruhum bi iqamis shalah, maka apabila mereka tunduk kepadamu, mereka mengucapkan syahadat, perintahkan kepada mereka kemudian untuk menegakkan salat. Kalau mereka sudah bersaksi la ilaha illallah dengan benar dan mengingkari seluruh peribadatan kepada selain Allah, maka perintahkan kepada mereka untuk menegakkan salat, li annaha aqdamul wajibati ba'da tauhid. Karena sholat itu merupakan sebesar-besar kewajiban setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan sebesar-besar kewajiban sehingga Allah Subhanahu wa taala tentukan sholat itu berada pada urutan yang kedua setelah kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian wa iqamus shalah berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Baiklah akomuha, maka apabila mereka telah menegakkan solat, amaro agniya ahum bidaf izakati amwalihim ila fukorohim, maka perintahkan kepada orang-orang kaya mereka agar mereka memberikan zakat harta mereka kepada orang-orang fukoroh mereka, muasatan lahum sebagai bentuk bantuan kepada orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang yakni fukoroh tadi, orang-orang miskin. Ya. Memberikan kelapangan kepada mereka wa syukranillah, dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap yang dia dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Kemudahan yang dia dapatkan dalam dunia ini, rezeki yang melimpah, maka hendaknya dikeluarkan sedekahnya untuk orang-orang yang fuqara atau orang-orang miskin, untuk membantu mereka dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma hadaruhu min ahdi jayyidil mal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sahabat Mu'adz bin Jabal dari mengambil harta istimewa mereka. Li'annal wajibal alwastu, karena yang wajib itu yang tengah-tengah. Jangan yang paling istimewa diambil dari harta zakat tersebut. Yang adil, yang tengah-tengah. Summa hasau 'alal adli wa tarkiz zulmi. Kemudian mendorong Mu'adz bin Jabal agar berbuat keadilan dan meninggalkan kedzaliman. Li'alla yatu 'alaihil madlum wa da'watu, karena agar supaya li'alla yatu, orang-orang yang didzalimi tidak berdoa kepadanya, wa da'watuhu mustajabah, sementara dakwah orang yang didzalimi itu adalah mustajabah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah orang yang didzalimi itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang yakni pengutusan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tekniknya, cara-cara mendakwahi mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang ada di negeri Yaman ketika itu, dan berhasil dakwah yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Yaman radhiyallahu anhu di negeri Yaman tersebut berdasarkan yakni cara-cara yang disampaikan atau bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Insyaallah penjelasan tentang hadis ini secara global telah disebutkan oleh Syekh, dan secara kalimat per kalimat juga sudah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzallah. Dan insyaallah kita akan sebutkan tentang faedah hadis-hadis tersebut atau faedah hadis tersebut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.